إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، لنلتزم كجيان كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله. Sampai pada ucapan beliau wa fil musnadi an ibni mas'ud radhiyallahu taala anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala atadruna ayyu sadaqati afdal wa khayr qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala al minhah an tamnah akhaka ad-darahim أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة. والمراد بمنحة الدراهم قربها، ومنحة ظهر الدابة إفقارها وهي إعارتها لمن يركبها، ومنحة لبن الشاة أو البقرة أن يمنحه بقرة أو شاة ليشرب لبنها ثم يعيدها إليه. وإذا أطلقت المنيحة لم تنصرف إلا إلى هذا. dalam musnad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, tahukah kalian sedekah apa yang paling afdal dan paling baik? Para sahabat sebagaimana kebiasaan beliau, kebiasaan mereka, Allah wa rasuluhu a'lam, menjawab Allah dan Rasul yang lebih tahu, walaupun jawabannya mereka tahu, karena khawatir Rasulullah SAW akan merubahnya dan menggantinya, dan Rasulullah SAW berhak untuk merubahnya. Sehingga jawaban yang merupakan ilmu adalah jawaban Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, setelah Rasulullah SAW wafat, kita menyatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam pada perkara yang berkait dengan syariat. Adapun pada perkara dunia, kita katakan Allahu a'lam. Karena Rasulullah SAW bukan alimul ghaib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau tanya hukum apa ini halal apa haram, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Saya tidak tahu. Tetapi kalau dikatakan kuncinya mana ya? Allahu a'lam. Nah, karena Rasulullah SAW bukan alimul ghaib, masalah kunci di mana dan sebagainya, Allah yang lebih tahu, Allah yang maha tahu. Ada Rasulullah SAW sebagai manusia telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dijawab setelah mereka menjawab Allah wa Rasulullah alam, bahwa sedekah yang paling baik, sedekah yang paling khair adalah al-minhah. Apa al-minhah? Secara lughah, secara bahasa, minha itu membiarkan atau mengizinkan. Apa itu? Antamnaha akhaka darahim. Engkau membolehkan saudaramu dengan dirham atau punggung kendaraan atau susu dari kambing atau susu dari sapi. Apa itu al-murad biminhati darahim? Apa maknanya minha kalau pada uang dirham? Maknanya qarduha, meminjamkannya. Silakan pakai aja dulu. Wa minhatu dhahri dabbah, sedangkan minha pada punggung kendaraan, maknanya silakan pakai. Ai i'aratiha, meminjamkannya. Liman yarkabuha, bagi siapa yang menaikinya. Adapun ifqaruha, yaitu dibuat atau dibikin kendaraan tadi sampai lelah dengan ditunggangi, itu mana ifqaruha. Ini silakan pakai. Wa minha labanisyah, adapun minha pada susu kambing atau susu sapi, maknanya dibiarkan kambingnya dan sapinya yang sedang bancar-bancarnya susunya, silakan bawa kambingnya minum sampai puas. Nah, kemudian kambingnya dikembalikan. Itu minha fila banisyah wa minha fila banil baqar. Wa idha atlaqtal maniha, kalau diucapkan kalimat maniha atau minha, lam tansarif illa ila hadha, tidak akan kemana-mana maknanya kecuali kepada makna ini. Ini membiarkan, silakan pakai, silakan ambil, silakan minum susunya sepuasnya, ambil. Besok akan keluar lagi susunya. Nah, sebagaimana kendaraan ditunggangi, tidak akan habis kendaraannya. Paling lelah, besok segar kembali. Nah, itu minha. Wallahu ta'ala a'lam, hadis yang diriwayatkan di sini oleh Al-Bazzar, di dalamnya ada Ibrahim ibn Muslim Al-Hajri, seorang yang secara hafalan lemah. Disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Al-Zawaid, wazada nisbatuhu ila Abi Ya'la At-Tabrani, dan nisbatnya oleh Al-Haythami menisbatkan kepada Abu Ya'la At-Tabrani dalam Awsat. Wa qala, kemudian beliau berkata, rijalu Ahmad dirajalu sahih, rawi-rawinya adalah rawi-rawi sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ada dua hadis yang tadi riwayat Bazzar, yang ini riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Wa kharraj al-Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadits al-Barra ibn 'Azib radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Kabshah as-Saluli qala sami'tu Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu, dari sahabat keturunan lagi kepada tabi'in, dari Barra ibn 'Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu qala man manaha manihata labanin aw warqin aw hudan zuqaqan kana lahu mithlu 'itqi raqabah. Disebutkan dari Barra ibn 'Azib dari hadis dari Rasulullah sallam, bahwasanya beliau berkata, siapa yang membiarkan atau membolehkan susu hewan ternaknya atau hartanya, waris itu untuk iya uang, uang feras atau pengganti, apa istilahnya, alat tukar. Nah, muarik adalah alat tukar, dia uang. Au hudan zuqaqan, saya tidak tahu. Jalan kap. Iya. Berarti mungkin lewat rumahnya atau lewat halamannya begitu. Zuqaq gang, hudan. Jalan. Nah, membiarkan, silahkan. Karena lahu mithlu itqi raqabah, maka dia seperti orang yang memerdekakan budak. Wa qala Tirmidzi, mana qawlihi man manaha manihata wariqin innama ya'ni bihi qardud darahim. Maknanya membiarkan uang, yakni meminjamkannya. Wa qawluhu aw hudan zuqaqan innama ya'ni bihi hidayatut tariq. Hudan itu bimbingan, hidayah berarti menunjukkan jalan. Zuqaq dari ganggang, dari zuqaq. Wa huwa irsyadus subul aw irsyadus sabil, bimbingan jalan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa kharraj al-Bukhari, yang kedua diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan hadisnya hasan. Hasanun sahih kata Tirmidzi. Wa kharraj al-Bukhari min hadits Hasan ibn Athiyah dari Abi Kabsha as-Saluli qala sami'tu Abdullah ibn Amr yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 40 khaslah a'laha manihatul anaz. Disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Bukhari sampai pada Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, arba'una khoslah, ada 40 macam. Yang paling tingginya manihatul anzi, membiarkan atau mempersilahkan kambingnya. Ma min amilin ya'mal bi khoslatin minha raja'a thawabiha. Tidaklah seorang beramal mengamalkan salah satu dari 40 khoslah tadi dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqo mau'udiha, dan membenarkan apa yang dijanjikan, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jannah. Nah, qala al-Hasan fa'adadna maduna manihatil anaz. Kami hitung selain manihatil anaz, anaz kambing ya, anazah, sebagaimana dalam pepatah Arab, anazah wa intaran. Nah, ungkapan untuk orang yang ngeyel, anazah wa intaran, kambing walaupun terbang. Ada dua orang yang berburu, melihat itu dia, ada kambing, iya, itu burung. Kambing, burung, sampai dekat. Anaza, la tayyib. Anaza ya, ternyata sudah dekat terbang. Akan betul burung, la anaza wa infarat. Anaza wa infarat, kambing walaupun terbang, itu kambing terbang. Fahadza barakallahu fikum, pepatahnya mereka mengatakan anaza wa infarat. Kalau ada orang yang elah, anaza wa infarat. Tenang. Wal anaz termasuk juga kalian dan kita memakainya dalam bahasa Indonesia, yaitu penyakit influenza. Itu disebut dalam bahasa Arab anfulanza, hidung kambing yang terlalu basah. Sahih. Mereka bilang anfulanza. Anfulanza. Akhirnya jadi influenza. Hah? Suka. Bahasa Inggris, bukan Indonesia. Kembali kepada kita, bahwa itu dihitung sama dia apakah sudah sampai 40 oleh para ulama seperti Hasan ibn Athiyah. Fa'adadna maduna manihatul anaz min raddis salam, menjawab salam, tashmitul atis, wa imatatul adha anil tariq, wa nahwi, dan yang sejenis itu. Fama istata'na an nablugha 15 qaslah, kami tidak mampu menghitung sampai 15 pun. Artinya belum sampai 15, berarti masih ada lagi 35 lagi. 25 lagi. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Di antaranya yang sudah disebutkan di atas tentunya, manihatul laban, itu yang disebut manihatul anaz termasuk. Sudah darahim, sudah dabah, sudah apalagi yang disebutkan di atas, ditambah dengan hak-hak muslim terhadap muslim lainnya. Nah, maka itu semua adalah perkara-perkara yang dikatakan sebagai perkara yang sedekah, yang khair atau yang afdal, afdalus sadaqah. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ara'aytalladzi yukadzibu bid-din, sampai pada kalimat wa yamna'unal ma'un. Di antaranya yang membuat dikatakan yukadzibu bid-din adalah mereka yamna'unal ma'un, menghalangi, bakhil, tidak mau meminjamkan barang-barang yang bermanfaat. Ternyata tafsirnya subhanallah, urusan yang kelihatannya kecil, meminjam piring, pinjam panci begitu tetangganya dan sebagainya, terus dilarang, itu disebutkan di situ sebagai perkara yang azim, perkara yang besar, salah satu dari sifat-sifat para pendusta agama. Barangnya balik, artinya tidak ada yang berkurang apapun, tapi gak mau. Ini sudah keterlaluan namanya. Sebagaimana yang tadi, kambingnya balik, susunya berisi lagi. Demikian pula tunggangan tadi, tidak berkurang apapun, paling ifqaruha. Ifqaruha besok sudah segar lagi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang kelihatannya dianggap kecil, ternyata besar. Bahkan disebutkan di sini sekarang dalam hadis Bukhari. Kalau kita ragu dengan yang pertama dan kedua, karena riwayat yang bukan dalam kitab-kitab sahih, bahkan ada rawi yang dhaif, maka di sini sudah jelas hadis yang sahih dalam sahih Bukhari. Wa fi sahih Muslim an Jabir عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حق الإبل حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. Dalam sahih Muslim dikatakan dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم, dari sahabat Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, bahwa beliau berkata, haknya unta adalah halbuha alal ma, wa i'aratu dalwiha, menggiringnya untuk meminum air, wa i'aratu dalwiha, dan meminjamkan embernya, wa i'aratu fahliha, meminjamkan unta yang fahl, yang bisa ditunggangi, wa manihatuha, dan mempersilahkannya, wa hamlun alaiha fi sabilillah, dan ditunggangi fi sabilillah. Asyahid kalimat manihatuha, yakni membiarkan orang lain memanfaatkannya, itu termasuk haqqul ibil, yang berarti kewajiban pemiliknya untuk tidak melarang kalau ada yang ingin menungganginya untuk dikembalikan lagi. Dan tentunya yang pertama, albuha alal ma wa i'aratu dalwiha dan sebagainya, itu haknya unta supaya tidak sakit atau tidak tersiksa, harus dicukupi makan dan minumnya. Disebutkan dengan haqqul ibil, yang menunjukkan bahwa perkara ini perkara yang bukan sekedar anjuran tetapi hampir kepada wajib. Wa kharaja al-Imam Ahmad min hadis Jabir 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala kullun aw kullu ma'rufin sadaqah. Semua yang baik-baik itu sedekah. Wa min al-ma'rufi an talqa akhaka biwajhin taliqin. Dan termasuk dari ma'ruf, kebaikan, adalah engkau menemui saudaramu biwajhin taliq, dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang ceria. Ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sadaqah. Dan yang termasuk saudara adalah semua muslim, bukan hanya salafiyin. Jangan terpaku pada orang tertentu saja, kemudian yang tidak kenal cuek. Bahkan di sebelahnya ada orang yang tidak kenal, di sebelahnya lagi ada saudaranya, dia katakan ahlan kefal bahar, ini dilewati, dan kemudian dia menjauh dan mengambil kesimpulan bahwa kalian tidak punya akhlak. Ini terjadi, dan orangnya lapor ke ana. Ini barakallahu fikum, walaupun alhamdulillah bukan di sini, bukan di Cirebon, tetapi ini terjadi. Sehingga barakallahu fikum, jangan lupa bahwa mereka yang awam, mereka muslimin, berhak untuk kita beri salam, berhak untuk kita katakan apa kabar Pak, baik, sehat, ila akhirnya. Jazakallah khair. Seperti beliau. Semua disapa. Gimana Pak, baik Pak, khair. Sayangnya perempuan juga disapa. Tapi ibu-ibu, tua. Tapi itu penting. Penting. Iya. Nah, barakallahu fikum, kelihatannya kecil, tapi besar. Di salah satu majelis ta'lim, jumlahnya yang hadir tadinya hampir 80 lebih. Ini kajian akhwat. Itu berkurang, tinggal 20-an. Dan yang berkurang itu rata-rata jamaah. Atau semuanya jamaah. Mengapa? Karena akhwatnya tidak memiliki adab sopan santun. Alasannya tidak kita terima 100%. Tidak kita terima 100%. Salah satunya itu alasannya. Ini barakallahu fikum perlu nasihat yang terus menerus. Bahwasanya perkara yang seperti ini walaupun kelihatan remeh tetapi sangat penting bagi mereka-mereka yang awam. Dia datang pengen ngaji, dekati dengan baik-baik. Ajak, tanyakan, senyum kepadanya. Apa kabarnya ila akhir? Nah, kembali. Jangan eksklusif. Itu sudah pernah terjadi di zaman jahiliyah hizbiyah. Jahiliyah hizbiyah di zaman ikhwan muslimin. Yang selain kelompoknya, memang dianggap kafir, dianggap orang-orang yang bukan Islam lah. Sehingga kaku. Ternyata masih tersisa di zaman ahli sunnah. Padahal kita sudah kenal sunnah, sudah kenal dalil-dalil. Kembali pada kitab. Qala wa an tufrigha min dalwika fi ina'ihi, dan termasuk juga engkau tuangkan embermu ke bejana saudaramu. Mungkin zaman waktu itu ngangsu ya, masing-masing. Ada temanmu yang terlambat membawa ember, ini ambil punya anak. Tuangkan ke saudaranya. Dia kembali. Itu juga termasuk perkara yang dikatakan ma'ruf. Kullu ma'rufin sadaqah. Semua kebaikan sadaqah. Wa minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin taliq. Termasuk kebaikan adalah engkau menghadap atau menemui saudaramu dengan wajah yang cerah, dengan senyum. Dan engkau tuangkan dari embermu ke bejana saudaramu. Tetapi bejana lebih kecil dari ember. Artinya bukan kamu seluruhnya memberikan pada dia, tetapi kamu berikan apa yang diperlukan. Ada, ambil. Daripada dia jauh mengambil airnya ke sumurnya, kamu berikan kepadanya. Fakharrajahul hakim wa ghairuhu bi ziyadah. Dikeluarkan pula oleh Imam Hakim dengan tambahan lafaz wahia wa ma anfaqal mar'u ala nafsihi wa ahlihi. Dan termasuk ma'ruf adalah apa yang dinafkahkan oleh seseorang untuk istrinya dan anak-anaknya. Untuk dirinya dan anak-anaknya dan keluarganya, ahli, istri dan anak-anak. Maka kutiba lahu bihi sadaqah. Semuanya akan dicatat sebagai sadaqah. Bahkan dalam riwayat disebutkan dengan lafaz yang sahih, hatta luqmah taj'aluha fi fimra'atik. Sesuap nasi atau sesuap makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu, maka itu tercatat sebagai sedekah. Masya Allah. Kalau satu suapan termasuk sedekah, bagaimana kalau memberikan nafkah untuk satu bulan? Wama waqa bihi ardahu kutiba lahu bihi sedekah. Irdahu dikasrahkan ainnya. Dan juga apa yang dia jaga dengannya kehormatannya, itu juga akan dicatat sebagai sedekah. Wa kullu nafaqatin anfaqaha mu'min fa'ala Allahi khalafuha. Dan setiap nafkah sedekah yang diinfakkan oleh seorang mukmin, maka di sisi Allah ada penggantinya. Khalafuha penggantinya. Dhamin dijamin illa nafaqatan fi ma'siyatin aw bunyan, kecuali nafkah dalam kemaksiatan atau dalam urusan bangunan pribadi. hunian, ini urusan pribadi. Saya katakan pribadi, kalau bangunannya masjid beda lagi. Apalagi pondok pesantren. Nah, maksudnya di sini hunian adalah untuk pribadinya. Silakan-silakan saja. Tidak ada pahala padanya, enggak ada dosa padanya. Nah. Fa'alallahi khalafuha, disebutkan setiap pagi akan turun dua malaikat. Yang satu berkata, Allahumma a'ati munfiqan khalafa. Yang kedua berkata, Allahumma a'ati mumsikan talafa. Apa khalaf riwayat? Disebutkan oleh dua malaikat tadi dengan doa. Yang satu berdoa, ya Allah berikan kepada yang bersedekah hari ini gantinya. Doanya malaikat dikabulkan insyaAllah. Yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Berikan pada orang yang tidak mau bersedekah hari ini, ini yang bakhil hari ini, dengan talafa. Talaf, hilang atau rusak. Nah, atau binasa. وفي المسند عن أبي جريل الجهيمي الهجيمي نعم ada harakatnya tidak ada semua cetakan tidak ada harakatnya baik di sini ada domahnya di ha dibantu dengan hu berarti hujaimi قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المعروف. Aku tanya pada Nabi SAW tentang kebaikan. Faqala la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Maka Nabi mengatakan, jangan kau remehkan dari kebaikan sedikit pun. Walau an tu'ti silatal habli, walau an tu'ti syis'an na'li, walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi, walau an tunahhi asy-syai'a min tariqin nas yudihim, walau an talqa akhaka wa wajhuka ilayhi muntaliqun, walau an talqa akhaka fatusallim alayhi, walau an tu'nisa al-wuhshan fil ardi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, dalam hadis ini dikatakan, jangan kau remehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun engkau berikan ikatan tali silatul habli, walau an tu'ti syis'at an-na'li, walaupun kau berikan tali sendal. Tali sendalnya putus, sini anda punya tali sendal yang bisa menggantikan. Walau an tufrigha min dalwik fi ina'il mustasqi, walaupun hanya sekedar kau tuangkan dari embermu sedikit ke bejana saudaramu yang minta air. Walau antunahi syai' min tariqin nas, walaupun menggeser sesuatu, tunahi menggeser, min tariqin nas, dari jalan manusia, yu'dihim, yang akan mengganggu mereka. Geser sedikit, apakah batu yang mengganggu atau duri atau apa saja. Walau antalqa akhaka biwajhuka ilaihi muntaliqun, walaupun sekedar engkau menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Walau antalqa akhaka fatusallim alaih, walaupun engkau menemui saudaramu kemudian memberi salam. Walau untuk nisal wahsyan fil ard, walaupun hanya engkau memberikan tempat bagi orang yang sendirian di muka bumi. Wahsyan itu yang dalam keadaan bukan di tempat safar, enggak punya teman, enggak punya saudara begitu. Dia bingung mau tinggal foto. Terus lanjutkan lagi perjalanan. Kalau wahsyi itu binatang yang buas, binatang liar. Tetapi di sini kelihatannya bukan binatang. Nah. Sedangkan tu'nis adalah memberikan yang dipakai dalam bahasa kita ta'anna, jadi bikin cerahat terang. Enam. Wa min anwa'is sadaqah, dan termasuk jenis-jenis sadaqah, kaful adha 'anil nasi bil yadi wal lisan. Termasuk sedekah adalah menahan tangan kita dari manusia, tidak mengganggu orang lain. Bil yadi wal lisan, tangan tidak mengganggu, lisan juga tidak mengganggu. Kama fi sahihaini an Abi Dzar, sebagaimana dalam dua kitab sahih dari Abu Dzar. Qultu ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Kata Abu Dzar, aku tanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amalan apa yang paling afdal? Qala al-imanu billah, beriman pada Allah. Wal jihadu fi sabilih, berjihad di jalannya. Qultu fa in lam af'al, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukannya? Qala tu'inu sani'an, engkau bantu orang yang sedang bekerja membuat sesuatu. Aw tasna' li akhraq. Qultu ara'aita in da'uftu an ba'd al-'amal? Qala takuffu syarraka 'anil nasi fa innaha shadaqah. Nah, membantu orang yang sedang membuat atau engkau membuat untuk dilubang. Nah, wa ana la adri, tidak tahu maksudnya apa. Kharaqa melubangi, sana yang membuat. Artinya membantu membikin ataupun membantu melepas, begitu mungkin. Wallahu a'lam. Qultu ara'aita in da'uftu an ba'dil 'amal? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku lemah, tidak bisa membantu yang demikian, membantu membuat atau membantu melepaskan, aku enggak bisa. Qala takuffu syarraka 'anil nas, engkau tahan kejelekanmu dari manusia. Fa innaha shadaqah, maka itu sedekah. Mengapa? Karena seakan-akan dia membuat ketentraman untuk orang lain. Menenteramkan saudaranya, menenteramkan tetangganya, menenteramkan orang lain karena engkau tidak mengganggu mereka. Barakallahu fikum. Wa fi sahih Ibn Hibban, dalam sahih Ibn Hibban, dari Abi Dzar, qala qultu ya Rasulullah dulluni ala amalin, tunjukkan kepadaku atas sebuah amal. Idza amila bihil 'abdu dakhala jannah, yang kalau seorang hamba mengamalkan amalan tersebut, dia akan masuk surga. Qala yu'minu billah, kata Nabi, beriman pada Allah. Qultu ya Rasulullah, inna ma'al imani amala, ya Rasulullah, apakah bersama keimanan ada amalan? Qala yardahu mimma razaqahu Allah, kamu berikan dari apa yang Allah berikan rezeki kepadanya. Atau domirnya bukan kamu, tapi dia. Tadi pertanyaannya, seorang hamba bisa masuk surga, maka dia hendaklah memberikan dari apa yang Allah berikan rezeki kepadanya. Qultu wa in kana rodok, itu air diberikan dengan pemercik begini, sehingga maknanya memberikan sedikit dari apa yang Allah berikan rezeki kepadanya. Qultu wa in kana mu'daman la syai'a lahu, bagaimana kalau orang ini enggak punya apa-apa? La syai'a lahu, tidak ada sedikit pun miliknya. Qala yaqulu ma'rufan bil lisan, kata Nabi, paling tidak dia berbicara dengan baik. Yaqulu ma'rufan, mengucapkan ucapan baik. Qultu fa in kana ayyan la yablughu anhu lisanu, bagaimana kalau dia ayy, lemah, tidak mampu, lisannya tidak bisa mengucapkan ini dan itu. Qala fayu'inu maghluban, kalau gitu menolong orang yang terkalahkan. Terkalahkan tidak mesti terkalahkan oleh musuh, terkalahkan oleh kerjaannya, terkalahkan oleh barangnya yang berat, itu juga maghlub. Bantu orang yang dalam keadaan dia kesusahan. Qultu fa in kana dha'ifan la qudrata lahu, bagaimana kalau orang ini lemah, tidak mampu, tidak memiliki kekuatan? Qala falyasna' li akhraq, kembali lagi, ini ada keterangannya di sini. Qultu fa in kana akhraqa faltafata ilayya faqala ma turidu an tad'a fi sahibika shay'an min al-khair falyada' an-nas min adahu. Hendaklah dia, berarti falyasna' li akhraq adalah memberikan kepada orang yang dalam keadaan tidak memiliki kecuali sesuatu yang rusak, yang jelek. Dari kata kharaq yang maknanya adalah tambalan-tambalan. Tapi kalau dia sendiri yang akhrab, bagaimana? Dijawab, engkau tidak ingin mengerjakan kebaikan untuk orang lain, paling tidak engkau tidak membuat kejelekan untuk orang lain. Ini terakhir. Ini enggak bisa, ini enggak bisa, ini enggak bisa, ini enggak bisa. Kalau engkau, kata Nabi Alaihissalam, turidu an tada'a fi sahibika syai'an minal khair, engkau tidak ingin memberikan kebaikan apapun pada saudaramu, falyada'an nas min adah, paling tidak engkau biarkan mereka dari gangguanmu. Kamu jangan ganggu mereka. Nah, qultu ya Rasulullah, inna hadha kulluhu la yasirun. Ya Rasulullah, itu semua perkara mudah. Qala walladhi nafsi biyadi, ma min 'abdin ya'malu bi khaslatin minha yuridu biha ma 'indallahi illa akhadat bi yadihi yawm al-qiyamah, ukhidat bi yadihi yawm al-qiyamah hatta yadkhul al-jannah. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang hamba mengamalkan bagian-bagian ini dengan menginginkan dengannya atau dengan menginginkan wajah Allah, apa yang di sisi Allah, kecuali akan diambil tangannya, dituntun untuk masuk dalam surga pada hari kiamat. Ukhidat biyadi yaumal qiyamah, diambil tangannya pada hari kiamat, hatta yudkhilal jannah, sehingga dimasukkan ke dalam jannah. Fa ishtarata fi hadzal hadits li hadzihil a'mal kulliha ikhlasun niyyah. Perhatikan hadis-hadis tadi, semuanya disyaratkan dengan syarat yang utama, yaitu keikhlasan niat. Menginginkan wajah Allah, menginginkan apa yang di sisi Allah, menginginkan pahala dalam jannah, menginginkan wajah Allah. Semua lafaz-lafaz hadis-hadis tadi ada kalimat menginginkan wajah Allah atau menghendaki apa yang di sisi Allah, atau dalam riwayat yang sebelumnya yakin dengan apa yang Allah janjikan, dalam riwayat lain lagi kami dengan mengharapkan apa yang Allah janjikan. Artinya semua itu syarat bahwa amalan-amalan tadi kecil tetapi jadi besar karena niatnya yang ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fashtarata, maka disyaratkan dalam hadis ini, dalam semua amalan tadi, keikhlasan niat. Kama fil hadis Abdullah ibn Amr walladhi fihi dhakar al-arba'ina khaslah, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr yang disebutkan padanya 40 macam. Wahada kama fi qawlihi azza wa jal, dan ini seperti apa yang Allah sebutkan azza wa jal, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan bagi semua najwahum, semua pertemuan-pertemuan mereka yang rahasia, enggak ada khair padanya, kecuali kalau untuk memerintahkan bersedekah atau ma'ruf atau mendamaikan dua orang manusia. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah, dan barang siapa yang melakukannya karena ibtigha'a mardhatillah, mengharapkan keridhaan Allah, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, maka Allah akan berikan padanya ajran 'azima. Ayat ini pun menyebutkan syarat yang sama, ibtigha'a mardhatillah, mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan keridhaan Allah. Wa qad ruwiya 'anil Hasan wa Ibn Sirin anna fi'lal ma'rufi yujar 'alaih. Disebutkan, diriwayatkan dari Al-Hasan dan juga dari Ibn Sirin bahwa semua perbuatan baik akan diberi pahala. Wa in lam yakun lahu fihi niyyah, walaupun tidak ada padanya niat. Bagaimana ini? Padahal tadi disebutkan, disyaratkan dalam semua hadis, ibtigha'a wajhillah, ibtigha'a wajhillah, mengharapkan apa yang Allah janjikan, mencari keridhaan, ila akhir. Tetapi ada riwayat dari Al-Hasan dan Ibn Sirin yang mengatakan bahwasanya semua kebaikan akan diberi pahala walaupun tidak punya niat. Dijelaskan, su'ilal Al-Hasan 'anil rajul, ditanya Al-Hasan tentang seseorang, yas'aluhu akhar hajatan wa huwa yubghidhu, diminta oleh seseorang hajat, atau ada seseorang yang meminta kepadanya hajat-hajatnya padahal dia tidak suka. Fayu'tihi haya'an, maka dia memberikannya hanya karena malu saja, enggak enak. Hal lahu fihi ajr, apakah dia punya pahala? apakah dia mendapatkan pahala? Qala inna dzalika laminal ma'ruf. Kata Al-Hasan, itu termasuk kebaikan. Wa inna fil ma'ruf la ajra. Sesungguhnya pada kebaikan ada pahala. Demikian kharajahu Humaid ibn Zanjuya. Wasuila ibn Sirin, yang kedua ibn Sirin. Ditanya tentang seseorang yattabi'ul janazah. Seseorang mengantarkan jenazah. La yattabi'uha hasbatan. Bukan mengantarnya karena mengharapkan hisab, pahala. Tapi yattabi'uha haya'an. Karena mengantarkannya karena enggak enak kepada keluarganya. Alahu bidzalika ajr? Apakah dia dapat pahala? Faqala ajrun wahid. Dia hanya dapat satu pahala. Balahu ajran. Bahkan dia punya dua pahala. Ajrun li salatihi ala akhihi wa ajrun li silatihi al-hayy. Kharajahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Kata Ibn Sirin, bahkan dapat dua pahala. Pahala untuk salat jenazahnya, menyolatkan jenazah saudaranya. Yang kedua, pahala karena dia menyambung silaturahmi. Tadi enggak enak pada keluarganya, biar tetap hubungannya baik. Itu menyambung silaturahmi. Demikian dikatakan oleh beliau. Bagaimana mengumpulkan dengan yang tadi, bahwa harus ada syarat? Nah, artinya tidak punya harapan-harapan dunia. Adapun kadang orang tidak terpikir sama sekali. Wah, kesian sekali orang itu. Itu kebaikan. Apakah dia karena apa? Karena pengen dipuji? Bukan. Apakah karena ingin dapat imbalan? Apalagi orang itu gak akan bisa memberikan imbalan apapun. Gak ada tujuan lain sama sekali. Tapi saat itu tidak punya niat apa-apa. Kesiannya orang ini. Ambil-ambil semuanya. Ini yang dimaksud tadi oleh Musiri. Tetapi kalau orang yang riya, tidak punya niat yang ikhlas, jelas-jelas itu ada hadisnya, bahkan ayat yang menunjukkan bahwa dia tertolak. Sehingga yang dimaksud tadi oleh Musiri dan Al-Hasan adalah orang yang kadang-kadang tidak terpikir sama sekali tentang masalah pahala. Tetapi karena dia punya ma'ruf, punya rasa kasihan pada orang lain, pada saudaranya, atau karena punya rasa hubungan silaturahmi, kasihan sama dia, dia saudara saya, ila akhirin, itu cukup. Sudah cukup bahwa dia beramal karena syariat atau beramal karena kebaikan. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bisa terkumpul dua ucapan tadi. Qala selanjutnya, wa min anwa'is sadaqah, termasuk jenis sadaqah juga, ada'u huquqil muslim 'alal muslim, menunaikan hak muslim pada muslim lainnya. وبعضها مذكور في الأحاديث الماضية. Dan sebagiannya sudah disebut dalam hadis-hadis yang telah lewat. Al-Maudiyah, yang telah lalu. وفي الصحيحين, di dalam dua kitab sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala haqqul muslim 'ala al-muslimi khamsun. Wa riwayah sittun. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada lima. Raddus salam, wa'iyadatul marid, wa'tiba'ul janazah, wa'ijabatul da'wah, wa'tashmitul atis, wa'fi riwayah, fi muslim, alal muslimi sittun. Qila mahunna ya Rasulullah, qala idha laqitahu tusallim alih, wa'idha da'aka fa'ajibhu, wa'idha tansahaka fansah lahu, wa'idha atasa fahamidallahu fashammithu, وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَتَّبِعُهُ. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada lima. Menjawab salam, menengok orang sakit, mengikuti jenazahnya, ini mengantarkan jenazah, mendatangi undangannya, dan menjawab kalau dia bersin, mengucapkan alhamdulillah dengan yarhamukallah. Itu namanya tashmit, tashmitul afif. Dalam riwayat Muslim disebutkan hakul muslim alal muslim sittun, lil muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada enam. Qila mahunna ya Rasulullah, apa itu enam ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Qala idza laqitahu fatusallim alaih, kalau engkau menemui dia beri salam. Wa idza da'aka faajibhu, kalau dia mengajakmu, maksudnya mengundangmu, sambutlah undangannya. Wa idza tansahaka fansah lahu. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, beri nasihat. Wa idza atisa fahamidallah. Kalau dia bersin dan kemudian mengucapkan alhamdulillah, fashammithu. Maka jawablah dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, tengok dia. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia mati, maka antarkan jenazahnya. Ini juga termasuk semuanya 6 perkara ini sedekah. Hakul muslim alal muslim. Yang sitkan semuanya sedekah. Wa fi sahihaini 'anil barra qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kita dengan 7 perkara. Bi iyadatil marid, memerintahkan untuk menengok orang yang sakit. Wattiba'il janazah, memerintahkan untuk mengantarkan jenazah. Watashmitil 'atish, menjawab orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Wa ibraril qasam, menunaikan sumpah. Wa nasril madlum, menolong orang yang terzalimi. Wa ijabatud da'i, menyambut undangan. Wa ifsha'us salam, menebarkan salam. Wa fi riwayah li muslim, dan dalam salah satu riwayat dalam sahih muslim, wa irsyadud dal, mengantarkan orang yang tersesat. Badal ibrahil qasam, dalam riwayat muslim ibrahil qasamnya tidak ada, yang ada irsyadud dal. Benar. Wa min anwa'is sadaqah, dan termasuk jenis-jenis sadaqah, al-mashyu bihuquqil adamiyin al-wajibah ilaihim. Termasuk jenis-jenis sedekah adalah berjalan menunaikan hak-hak Bani Adam, hak-hak anak Adam yang wajib pada mereka. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man masya bihaqi akhihi ilaihi liyaqdiyahu falahu bikulli khatwatin sadaqah. Siapa yang berjalan untuk menunaikan hak saudaranya, untuk dia tunaikan, untuk dia bayarkan, falahu bikulli khatwatin sadaqah, maka dia akan mendapatkan pahala pada setiap langkahnya. Gak usah nunggu ditagih, tapi dia yang datang berjalan tempat saudaranya, kemudian memberikan haknya. Wa minha indharul mu'sir, termasuk sedekah adalah indharul mu'sir. Indhar, melapangkan waktu. Mu'sir itu orang yang tidak mampu membayar. Tadi untuk orang yang utang dan sejenisnya, bisa utang barang, bisa utang harta ila akhirih, atau beli belum bayar dan sebagainya, nanti pekan depan, itu juga hak. Yang kedua sebaliknya, yang punya hak. Ternyata orang yang tadi meminjam atau membeli belum bayar, enggak mampu. Mu'sir. Wa bil musnad, disebutkan dalam musnad dan sunan Ibn Majah, dari Buraidah marfu'an. Man anzara mu'siran, falahu bikulli yaumin sadaqah. Siapa yang memberikan tunda memberikan tempo, barakallahu fikum. Siapa memberikan tempo pada seorang yang mu'sir, jazakumullah khair. Falahu bikulli yaumin sadaqah, maka baginya setiap hari dicatat sebagai sedekah. Tunda sehari lagi sedekah lagi. Tunda sehari lagi sedekah lagi. Qabla an yuhilla ad-dain, sebelum dia berhasil atau mampu menunaikan dain, hutangnya. Fa idza halla ad-dain fa'amarahu ba'da dhalik falahu bikulli yawmin mithlahu sadaqah. Kalau dia sudah datang waktunya, kemudian masih dia beri tunda lagi, falahu bikulli yawmin mithlahu sadaqah, maka dia pun akan mendapatkan sepertinya sadaqah. Maksudnya tadi sebelum datang waktu sepertinya. Qabla an yahulla ad-dain, sebelum datang waktu pembayaran. Misalnya dia ketika pinjam, anak, kalau hari ini gak mampu, ya udah kalau gitu besok. Aduh, gak bisa mungkin. Kalau gitu mungkin depan. Wah, sebulan depan aja. Ketika dia beri, itu sudah sedekah. Ketika sudah waktunya bayar, dia masih menunda lagi, sedekah lagi. Barakallahu fikum. Wa minhal ihsan ilal bahaim. Termasuk sedekah juga adalah perbuatan baik kepada binatang-binatang. Binatang ternak di antaranya. Bahaim dari kata buhmun. Buhmun yang tidak berbicara. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an saqiha faqala fi kulli kabdin ratbatin ajr wa akhbara anna baghiyan saqat kalban yalhathu min al-'atash faghfara laha. Sebagaimana Nabi pernah ditanya tentang bagaimana saqiha memberi minum pada binatang, faqala fi kulli kabdin ratbin ajr, pada setiap hati yang masih segar ada pahala. Ya, ini setiap makhluk hidup yang punya kabid yang masih begini. Kabid itu hati ya. Yang rabbah ini masih hidup, masih segar. Masya Allah, artinya ini binatang semua. Tidak disebutkan binatang ini atau binatang itu, semua. Bahkan termasuk anjing. Fa akhbara anna baghiyan, dikhabarkan bahwa ada seorang wanita pelacur, saqat kalban, memberikan air minum pada seekor anjing yang sedang kehausan, yalhat min al-atash. Yalhat itu menjulurkan lidahnya. Min al-atash, karena kehausan. Fa ghafara laha, ternyata ketika diberi minum oleh wanita tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Wa amma sadaqah al-qasirah ala nafsil amil biha famithlu anwa'i dzikr min at-tasbih. Adapun sedekah yang qasirah ala nafsil amil, yang kebaikannya hanya untuk pelakunya, tidak mutaaddi, tidak memiliki objek, tidak ada orang yang mendapatkan sesuatu, hanya dia yang mendapatkan sesuatu, itu pun disebut sedekah. Famithlu anwa'i dzikr min at-tasbih, seperti jenis-jenis zikir. Orang lain enggak ada yang diuntungkan apa-apa. Dia hanya untuk dirinya. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, wal istighfar, wassalah ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika tilawatul Qur'an wal mashi ila al-masjid, membaca Al-Qur'an, berjalan ke masjid, wal julus fiha wal intidhar as-salah, duduk padanya dan menunggu salat. Aula listima'i dzikir, atau untuk mendengarkan dzikir, atau mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian, ta'lim al-ilm ila akhirih, itu semua sedekah. Walaupun tidak ada orang yang disedekahi, tapi dia mensedekahi dirinya. Wa min dzalika tawadhu' fil libas, termasuk di dalamnya adalah tawadhu' dalam pakaian, tidak sombong dalam berpakaian. Tawadhu' fil libas, memakai pakaian yang tidak isbal bagi laki-laki lebih dari mata kakinya, bagi perempuan lebih dari satu dirah, lebih dari satu dirah sudah isbal. Wal mashi wal hadi wa tabaddul fil mihnah wa iktisabil halal wa taharifi. Demikian pula tawadhu fil mashi. Al mashi dalam berjalan tidak boleh berjalan seperti pemain drum band. Nah, itu jalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Kecuali dalam satu hal, ketika maju dari barisan pasukan untuk perang tanding. Ketika ada sahabat yang disuruh oleh Nabi, maju kamu. Maju dengan membusungkan dadanya, mendongakkan kepalanya, berjalan dengan sombong. Kata Nabi, ini jalan yang paling dimurkai oleh Allah SWT. Kecuali pada saat yang seperti ini. Karena al-kibir, al-kibir sadaqah. Sombong pada mereka, sadaqah. Naam. Sehingga barakallahu fikum, tawadhu' fil libas, sadaqah buat diri kita sendiri. Tawadhu' fil mashi, juga tawadhu' yang merupakan sadaqah untuk diri kita sendiri. Wal haji, perangai, itu juga harus tawadhu'. Tidak berperangai dengan perangai orang yang sombong, kibir, tapi berperangai orang yang biasa atau orang yang rendah. Wa tabaddul fil mihnah, atau mengeluarkan sesuatu usaha upaya, itu tabaddul dalam mihnah. Mihnah itu profesi. Wa iktisabil halal, mencari keuntungan yang halal. Wa taharrifi, dan berupaya untuk mencari yang halal. Dari mana dapat pahalanya tadi? Profesi dia, dia kerjakan. Karena itu adalah iktisab untuk istri dan anak-anaknya, untuk dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Maka itu sedekah untuk dirinya dan sedekah untuk keluarganya. Wa minha aidan muhasabatun nafsi ala ma salafa min a'maliha. Termasuk sedekah juga adalah seorang memeriksa dirinya atas apa yang telah lewat dari amalan-amalannya. Introspeksi, muhasabah. Ketika sudah berbaring di malam hari menjelang tidur, mengingatnya hari ini saya berbuat apa, peramal apa. Kalau ada yang tersia-siakan, beristighfar pada Allah. Kalau ada dosa-dosa, minta ampun pada Allah Taala. Menyesali, wa nadam wa taubah. Nadam menyesali, taubah bertaubat. Minad dunubi salifah, dari dosa-dosa yang telah lewat. Wal hazan alaiha, sedih karena apa yang telah dilakukannya dari kejelekan di hari itu atau di hari sebelumnya. Wahtiqarin nafsi, dan merasa dirinya sangat haqir di sisi Allah SWT. Aku ini orang hamba yang banyak dosa ya Allah. Aku banyak dosa, banyak mendzalimi diri sendiri. Ila akhir. Itu ihtiqarin nafs. Tidak merasa besar di sisi Allah, tapi sebaliknya. Merasa aku ini orang yang kotor, orang yang demikian-demikian, itu ihtiqar. Jangankan kita, para anbiya menyatakan Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami orang yang mendzalimi diri kami. Kalau engkau tidak memaafkan kami, maka niscaya kami akan jadi orang yang merugi. Lahir. Atau Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, semua mengakui kekurangan dirinya dalam keadaan mereka orang-orang yang terbaik di antara manusia. Wal izdira 'alaiha, izdira juga sama atau hampir sama, ini menyesali apa yang sudah dilakukan dari kekurangan-kekurangan dan kejelekan-kejelekan. Bahkan kebaikan yang telah dikerjakan dia masih menyesali, kenapa cuma segitu? Kenapa saya kerjakan hanya itu, tidak ini, tidak itu? Kenapa tadi ketika aku berikan tidak sekian? Kenapa sekian? Ila akhirnya. Selalu merasa kurang dalam masalah amal saleh. Wa maqataha fillahi 'azza wa jalla, dan memarahi dirinya karena Allah 'azza wa jalla. Saya ini mampu tuh. Kenapa saya ini begini? Kenapa saya ini enggak begitu? Saya ini memarahi dirinya sendiri. Itu juga sedekah. Wal buka min khasyatillahi ta'ala, dan menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafakkur fi malakutis samawat wal ard, dan berpikir tentang apa yang Allah ciptakan dari alam semesta ini, langit-langit dan bumi. Wa fi umuril akhirah, dan memikirkan tentang urusan akhirat. Wa ma fiha minal wa'd wal wa'id, dan apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah ancamkan. Al-wa'ad yang baik-baik, al-wa'id yang jelek-jelek. Apa yang Allah janjikan dari jannah, ampunan, keridhaan, ketenangan, ketentraman, dinaungi yauma la dhilla illa dhillu, itu semua wa'ad. Wal-wa'id, ancaman, janji-janji yang mengerikan, ancaman neraka, ancaman adab, ancaman kemurkaan, ancaman kesusahan, hisab ila akhirin. Wa nahwi dhalika mimma yazidul iman fil qalb, dan lain-lainnya yang akan menambah keimanan seseorang di hatinya. Wa yansha anhu katsirun min a'malil qulub, dan akan terbentuk padanya banyak amalan-amalan hati. Dengan itu tadi, dengan tafakur tadi, akan terbentuk dalam hati amalan-amalan soleh, amalan-amalan hati. Dan kadang amalan hati bisa lebih besar dari amalan anggota badan. Seperti al-khasyah, al-khasyati, wal-mahabbati, wal-raja'i, wal-tawakkul, bagairi dhalik. Seperti rasa takut, rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah, tawakkal kepada Allah, ila akhir. Waqad qila, dan kata telah dikatakan inna hadza tafakkur afdal min nawafilil a'mal. Dikatakan bahwa tafakkur yang seperti ini lebih afdal dari sekian amalan-amalan nafilah, amalan anggota badan yang sifatnya sunnah. Al-badaniyah, yang dikerjakan oleh badan. Ruwiya dhalika an ghairi wahid min at-tabi'in. Diriwayatkan tidak dari satu orang saja dari kalangan tabi'in, dari sekian banyak ulama tabi'in. Di antaranya Sa'id bin Musayyib dan juga Al-Hasan dan juga Umar ibn Abdul Aziz. Fi kalam al-Imam Ahmad ma yadullu alayh, dan juga dalam ucapan Imam Ahmad yang menunjukkan hal tersebut. Dan dikatakan oleh Ka'ab, la an abki min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaq biwazni dahaba. Sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwa kalau saja aku menangis karena Allah, maka itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah seberat badanku. Biwazni dahaban, seberat badanku emas. Mudah-mudahan masih ingat kisah Bani Israel yang dia beribadah sampai 40 tahun karena berharap sesuatu, masih belum dikabulkan. Sampai setelah 40 tahun masih belum dikabulkan, dia saat itu menangis dan berkata, sungguh ya Allah, aku ini orang yang jelek, orang yang bodoh, orang yang kurang, orang disalahkan diri semuanya. Sungguh memang aku ini tidak pantas Engkau berikan, Engkau kabulkan. Aku belum begini, belum begitu, ila akhir. Maka Allah mewahyukan kepada nabinya untuk menyampaikan pada orang tadi bahwa penyesalanmu hari ini dan mengakui kekuranganmu, berarti ihtiqar nafsihi indallah, itu lebih baik dari ibadahmu 40 tahun. Sudah lewat, alhamdulillah. Dan masih. Mengapa? Karena saat itu dia tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya dia merasa, saya sudah beramal soleh, kok belum dikabulkan? Ana sudah hebat begini. Setiap malam ibadah, setiap siang puasa, saya sudah berzikir dengan siapa. Itu masih ada kibir di dalamnya, ada syait lah. Tapi ketika saat itu dia mengakui bahwa dirinya belum apa-apa, baru saat itu Allah kabulkan. Dan Allah katakan, pengakuanmu hari ini lebih baik daripada apa yang kau kerjakan selama 40 tahun. Wallahu ta'ala alam bisawab. وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته